Yo bro, what's up? WhatsApp-nya gak susah, cuma banyak yang minta. Ku pasrahkan jariku, pasti ku membalasnya. WhatsApp aku, tak kenal waktu. Line dan BB pakai Axis Hits, bonus pakai LINE WhatsApp BBM untuk chatting, telepon, video call, kepoin timeline, update status, send stickers, pokoknya semua fitur bisa dipakai sepuasnya setiap hari. Hari gede, masa nggak hits? Pakai Axis Hits, don't you?